إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، segala puji bagi Allah. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa kembali berjumpa melalui udara dalam rangka melanjutkan majlis kita yang ke-20, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Dan pada pagi hari ini masih kita di dalam bab yang keempat dalam kitab ini, fi adab muallimil Quran wa muta'allimi. Masih tentang adab pengajar Al-Quran dan adab pelajar Al-Quran secara umum. Melanjutkan pembahasan yang telah lalu, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya, وَيَنْبَغِي أَنْ يُظْهِرَ لَهُمُ الْبِشْرَى وَطَلَاقَةَ الْوَجْهِ وَيَتَفَقَّدَ أَهْوَالَهُمْ وَيَسْأَلَ عَمَّنْ غَابَ عَنْهُمْ. Dan hendaknya pengajar Al-Quran maupun pelajar Al-Quran memiliki wajah yang berseri-seri dan tersenyum. Hendaknya wajahnya suka tersenyum. Dan hendaknya pengajar Al-Quran, seorang guru, seorang ustaz, yatafaqqada ahwalahum, menanyakan bagaimana kabar murid-muridnya. Wa yas'ala amman ghaba anhum, dan bertanya tentang yang tidak hadir di dalam majlisnya yang biasanya muridnya tersebut hadir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bahwa hendaknya adab yang dimiliki oleh pelajar Al-Quran, terlebih pengajar Al-Quran, hendaknya dia memiliki wajah yang berseri-seri. Sebagaimana sudah saya singgung hadisnya pada pertemuan yang telah lalu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah kalian menganggap remeh sesuatu yang ma'ruf, walaupun itu ringan, walaupun itu terlihatnya mudah. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun engkau bertemu sesuatu yang mudah dan ringan, yang ma'ruf itu, engkau sekedar bertemu dengan saudaramu, sesama muslim, biwajhin taliq, dengan wajah yang berseri-seri. Lihat bagaimana wajah yang berseri-seri itu memiliki pahala. Walhasil padahal itu sangat sangatlah ringan, sangatlah mudah untuk dilakukan. Dan Nabi SAW adalah orang yang murah senyum, bahkan terhadap orang yang beliau tidak suka. Sebagaimana dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari, pernah ada seseorang yang ingin bertemu kepada Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW bertemu orang tersebut, Rasulullah bilang, bicara kepada Aisyah, bisa akhul ashir, seburuk-buruk orang itu orang ini, orang yang buruk pergaulan. Tapi ketika Nabi SAW bertemu dengan orang tersebut, Nabi SAW yulinu lahul kalam, beliau justru tersenyum dan berlemah lembut terhadap orang tersebut. Lalu Aisyah terheran, kok bagaimana Nabi SAW seperti ini? Sebelum bertemu orang tersebut, beliau malah bilang orang ini sebenarnya orang yang buruk. Tapi begitu bertemu dengan orang tersebut, Nabi SAW justru murah senyum dan berkata lemah lembut kepada orang tersebut. Lalu Nabi SAW jelaskan bahwa seburuk-buruk orang adalah orang yang kaum muslimin menjauhinya karena dia akhlaknya tidak bagus, karena dia bermuka masam. Lihat bagaimana pada pertemuan yang telah lalu pun telah saya singgung, Allah menegur Rasulnya karena beliau bermuka masam terhadap orang yang tidak melihat muka masam beliau, terhadap orang yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum. Allah tegur dengan surat Abasa. Abasa wa tawalla. Bermuka masam dan berpaling. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum tidak melihat wajah Rasulullah SAW. Dan tidak melihat berpalingnya Rasulullah SAW dan menghadap para pembesar Quraisy. Tapi lihat bagaimana Allah tetap menegur Rasulnya. Maka hendaknya akhlak ini pun dimiliki oleh pengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran. Wa yatafaqqada ahwalahum. Dan hendaknya seorang ustaz, apabila hendaknya seorang ustaz mengenal murid-muridnya. Mengenal murid-muridnya. Dan apabila ada muridnya yang tidak hadir, dia bertanya tentang keadaan murid tersebut. Kenapa si Fulan tidak hadir? Hendaknya perhatian kepada murid-muridnya. Sebagaimana Nabi SAW pun seperti itu. Ketika para sahabat dan Nabi SAW sedang di medan jihad, Nabi SAW bertanya, "Man faqattum?" Siapa yang kalian kehilangan? Lalu sahabat menyebutkan, kita tidak melihat fulan-fulan, yaitu yang sudah meninggal di medan perang. Kata Nabi SAW, "Bal faqattu Julaibiban." Tapi saya kehilangan Julaibib. Dan masih banyak contohnya bahwa Nabi SAW pun bertanya tentang seperti Thabit bin Qais bin Shammas. Ketika Allah turunkan surat ayat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Thabit bin Qais bin Shammas ketika Allah turunkan ayat ini, dia sangat takut. Hingga dia tidak keluar untuk sholat. Lalu Nabi SAW bertanya, kemana Thabit? Yang biasa datang ke masjid. Yang biasa ikut sholat berjamaah, kemana Thabit? Semenjak lalu dikabarkan, apakah dia sakit? Kata sahabatnya, tidak ya Rasulullah, dia tidak sakit. Tapi dia ketakutan. Lalu dipanggil, kenapa engkau tidak hadir? Dipanggillah Thabit bin Qais, lalu dia jawab bahwa dia takut bahwa dia termasuk ke dalam ayat Al-Hujurat tersebut. Lihat bagaimana Nabi SAW perhatian terhadap para sahabatnya. Dan hendaknya pengajar Al-Quran pun dan seorang ustaz memiliki akhlak yang demikian. Dia perhatian terhadap keadaan murid-muridnya. Bertanya tentang kabar murid-muridnya.